الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، perhatikan semuanya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang kedua dari kitab Janais. Pada bab yang kedua, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul baru yang bab Al-Amri Bittiba'i Janais, bab perintah itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengiringi jenazah. Dan akan kita lihat dalam bab ini Al-Bara ibn Azib, begitu pula hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhumah, yang dalam hadis keduanya disebutkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mengiringi jenazah. Dan di riwayat yang lainnya Nabi SAW mengatakan man tabi'a janazatan falahu qirat, barang siapa yang ngiri jenazah, bila terdapat jenazah muslim, maka baginya pahala satu qirat. Disebutkan kullu qirat mithlu Uhud, dan satu qirat ukurannya sebesar gunung Uhud, gunung besar yang ada di negeri Madinah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu al-Walid Abdurrahman masmu Hasan Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi. Qala haddathana Syu'bah. Kalau Syu'bah Abdullah, Syu'bah ibn Man. Yusuf dibantu. Syu'bah ibn Hajjaj, Abu Bustam, Amirul Mu'minin fil hadis. Anil Ash'ath, wal Ash'ath ibn Abi Sya'fa al-Muharibi. Wa Abu Sya'fa اسم سليم ابن أسود. قال سمعت معاوية بن سوي ابن مقرن عن البراء رضي الله تعالى قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبراد المقسم وإبراد القسم ورد السلام وتشميت العطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقص والاستبرق. بدأ البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Adapun 7 perkara yang diperintah kepada kami, yang pertama amarana bittiba'il janais, Kami diperintahkan untuk mengiringi jenazah. Dan yang kedua, iyadatul marid. Kami diperintahkan untuk menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga, ijabatid da'i. Kami perintahkan untuk memenuhi undangan orang yang mengundangnya. Dan kalau undangannya berupa walimatul urs, maka hukumnya wajib. Karena Nabi SAW mengatakan, malam yujib faqad asaba qasim. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimatul urs ketika diundang, maka dia telah maksiati Abu Qasim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecuali kalau dalam acara walimahnya ada perkara maksiat, maka kita tidak diperbolehkan untuk menghadirinya, kecuali untuk ingkar mungkar. Adapun kalau undangannya selain walimatul urs, maka hukumnya mustahab ijabatu da'i, memenuhi undangan orang yang mengundangnya. Kemudian yang keempat, wa nafsul madzum, menolong orang yang terdolimi, termasuk perkara yang diperintah oleh Nabi SAW. Dan bahkan bukan hanya yang terdolimi saja yang diperintah oleh Islam untuk ditolong, abdolimnya juga, yang mendoliminya yang diperintah kita untuk menolongnya. Sampai sebagai sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal matum fakai pedolim. Wahai Rasulullah, orang yang terdolimi, iya, kami tolong. Bagaimana kami menolong orang yang berbuat zalim? Maka Nabi sallam, tahjuzuhu au tamna min adh-dhulm wa dhalika nasrah. Engkau cegah dan halangi dari berbuat zalim. Itu berbentuk pertolongan terhadap orang yang berbuat zalim. Usahanya sekarang perkara yang keempat yang diperintah oleh Nabi sallam, nasrul madhlum, menolong orang yang terzalimi. Kemudian yang kelima, wa ibrarul qasam. Yang kelima, ibrarul qasam, tasdiqul qasam. Mengabulkan permintaan orang yang meminta sesuatu kepada dengan sumpah. Misalnya ada seorang dikarenakan ingin disinggahi dan diziarahi olehnya, ia sampai bersumpah, demi Allah, besok engkau singgah ke rumah saya. Sampai bersumpah. Maka kalau kita mampu untuk mengabulkan sumpah tersebut, ini perkara diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kita kabulkan permintaannya. Kita singgah dalam rangka ibrarul qasam, agar saudara kita tidak melanggar sumpahnya. Kemudian yang karena murad disalam adalah menjawab salam. Mengucapkan salam, ibtidaan, memulai salam, hukumnya mustahab. Baik. Dan meradu salam hukumnya wajib. Selain dalam hadis ini, Nabi melipahkannya juga dalam ayat, wa idha huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ucapkan selamat kepada kalian, maka balaslah dengan yang lebih baik dari ucapannya, atau minimal yang semisalnya. Dan yang ketujuh, tasmiyatul afis, berdoa untuk orang yang bersin. Itu dengan mengucapkan untuknya yarhamukallah. Tapi dikhususkan untuk orang yang bersin, dan dia mengucapkan alhamdulillah ketika bersinnya. Adapun kalau yang bersin tidak mengucap alhamdulillah, maka kita tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mentasmidnya, untuk mengucapkan yarhamukallah untuknya. Ini tujuh perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Imma wujuban, imma istihbaban. Sebagian wajib dan sebagian mustahab. Adapun perkara yang dilarang oleh Nabi SAW, wa nahana an niyatil fiddah, Nabi melarang kami untuk menggunakan bejana yang terbuat dari perak, dengan piring atau cangkir atau jenis bejana yang lainnya yang terbuat dari perak. Juga sama dari emas juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi mengkhabarkan adiyya qurti yashrab in ayati dhahab wal fiddah inna yujarjidu fi batnihi nar jahannam. Dengan minum dengan menggunakan cangkir emas atau perak, karena dia teguk adalah tegukan dari neraka jahannam. Wa khatami dhahab, yang kedua yang dilarang adalah menggunakan cincin dari emas. Ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan larangannya khusus untuk kaum laki-laki. Adapun kaum wanita diperbolehkan. Nabi pernah mengambil emas dan kain sutra, kemudian mengatakan inna hadain halalun li'inati ummati wa haramun ala dhukurihim. Dua perkara ini, itu emas dan sutra, haram untuk kaum laki-laki dari umatku dan halal untuk kaum wanita dari umatku. Kemudian yang ketiga yang dilarang adalah wal hadir, memakai kain sutra. Sekali larangannya khusus untuk kaum laki-laki, kecuali sebatas renda yang mana ukurannya kurang dari 4 jari, maka diberi rukhsah. Kalau kain sutra murni atau kebanyakan sutra tidak diperbolehkan. Wa dibaj wal qasi wal istabrak, semua merupakan pakaian-pakaian terbuat dari sutra. Kalau dibaj dikatakan sutra yang halus atau tipis, kalau istabrak itu ghalib, tebal. Lokasi juga sama, pakaian yang bahannya terbuat dari sutra. Ini 6 perkara, dan satu perkara luput dalam riwayat hadis ini, yaitu mayasir al-humur. Sama, kain yang terbuat dari sutra yang biasa digunakan untuk pelana kendaraan mereka. Ini 7 perkara yang diperintahkan, dan diantaranya adalah ittiba'ul janais. Mengikuti jenazah itu perkara yang diperintahkan Nabi SAW, dan pahalanya sekali sangat besar. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebelumnya beliau belum mengetahui hadis keutamaan mengantarkan jenazah. Kalau orang sholat jenazah dapat seluk kirab, terbiasa beliau hanya mencukupkan sholat jenazah, dan tidak tahu kalau ikut mengantarkan sampai dikuburkan itu mendapatkan kiraton, 2 kirab. Ketika beliau mengetahui hadis tersebut dari Abi Hurairah, dan juga dipertegas oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan laqad bayana qararit katsira, kita telah menyanyiakan katanya banyak kirab, dikarenakan kita tidak mengiringi jenazah. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر إمام أهل الشام قال أخبر ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني سعيد مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم 5. Baddu salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janais wa ijabatu da'wah wa tashmitul atis. Tabar Abdul Razak qala akhbarna Ma'mar wa rahu salama an uqim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak setiap muslim atas muslim yang lainnya ada 5 perkara. Dan kelima tersebut semuanya Tadi sebutkan Isbar bin Aziz. Yang pertama Radus Salam, menjawab ucapan salam. Hukumnya wajib. Adapun ibtidaan memulai salam, hukumnya mustahab. Wa iyalatul marid, yang kedua menjenguk orang yang sakit. Wa tibaul janaiz, dan syahid yang ketiga mengiringi jenazah. Wa ijabatu da'wah, dan yang keempat memenuhi undangan ketika saudaranya mengundangnya. Dan yang kelima tasmiyatul atis, berdoa untuk orang yang bersin ketika saudaranya bersin. Sekarang kalau tasmiyatul atis disyaratkan perintah untuk kita mendoakannya ketika yang bersinnya mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau tidak maka tidak diperintah kepada kita untuk mengucapkan yarhamukallah. Abdurrahman, kalau ada orang bersin bilang alhamdulillah, kemudian sama yang mendengarnya didoakan yarhamukallah, oleh yang bersinnya didoakan apa lagi? Ahsanta, yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan ini menunjukkan bagaimana agungnya ajaran Islam. Saya bersin mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Didoakan saudara dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan dibalas tersebut dengan yang lebih baik. Yahdikumullah yastibalakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki semua perkaramu. Bab selanjutnya hadisnya panjang, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.